Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala syekh rahimahullah ta'ala dzikra ba'di ayatis sifat, menerangkan atau memaparkan sebagian dari ayat-ayat sifat. Qala famimma ja'a min ayatis sifat qaulullahi azza wa jal, dan di antara ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat Allah adalah firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifat yang kalau dalam pelajaran ini namanya sifat khabariyah. Sifat yang kita namakan sifat al-akhmini khabariyah. Karena tidak ikuti apa hanya kita dapatkan dari berita nukilan, yakni dari ayat ataupun dari hadis nanti disebutkan. Dan ini kita wajib untuk mengisbatkannya sebagaimana yang layak sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahwa Allah punya wajah, dan itu adalah sebuah ini kesempurnaan. Dan sebagaimana yang telah lalu juga pernyataan beliau, sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, sehingga kita mengisbatkan sifat Allah al-wajah itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau mereka yang mengisbatkan dan dengan menyerupakan atau dengan menerangkan kaifiatnya, itu menganggap bahwa nanti kalau wajah ada ininya itu, padahal belum tentu. Yang jelas bagaimana yang Allah nyatakan. Ya. Syarh as-sifatul lati dzakarah al-muallif min sifatillahi ta'ala. Dzakara al-muallif rahimahullah min sifatillahi as-sifat al-atiyah, yaitu sifat yang datang berikut ini. Wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif, dan kita akan membahasnya ini sesuai dengan urutan yang dipaparkan oleh muallif. Qala sifatul awula al-wajh. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Al-wajh itu thabit, ada, tetap, memang ada disebutkan di dalam berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' salaf. Berdasarkan ijma' salaf. Baik. Qala Allah Ta'ala, ini dalil dari Al-Qur'an, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, ini dari sunnah, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Sungguh engkau tidaklah menafkahkan satu harta atau membelanjakan hartamu, mengeluarkan nafkah demi mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahala karenanya. Qala wa ajma' as-salaf 'ala itsbatil wajh lillahi ta'ala fa yajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billahi. Dan para salaf sepakat, ya, karena landasannya ijma' itu tentu ada mustanadnya dari Al-Qur'an atau dari as-sunnah, ya. Ini para salaf sepakat mengisbatkan wajah Allah Ta'ala, ya, maka kita pun wajib untuk mengisbatkannya tanpa mentahrif. Tidak perlu kita belokkan, ya, kepada makna yang batil. Ya. Wala ta'til, tidak pantas untuk kita menolak dan mengingkarinya. Ya. Nah, Allah menyebutkan di dalam di dalam Al-Quran. Wala taqif juga tidak pantas untuk kita menerangkan ataupun mempertanyakan bagaimana wajah Allah itu. Nah, demikian-demikian tidak pantas, ya. Itu taqif, ya. Wala tamthil, apalagi tamthil menyerupakannya dengan wajah makhluk. Wahuwa wajhun haqiqiyun yaliku billahi subhanah. Dan wajah yang kita isbatkan adalah wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wa qad fassara ahlu ta'til bisawab wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati ar-rabi'ah. Nah, ahlu ta'til mengingkarinya dan menolak dan menafsirkannya dengan makna al-wajnya ni al-thawab, dan kita membantahnya sesuai dengan kaidah yang keempat yang disebutkan di dalam pembahasan yang lalu. Nah, nah, ya, ini bawa pernyataan mereka, makna al-wajh itu adalah as-sawab, itu khilafu zahir dan khilafu tariqati as-salaf. Itu secara mujmal, ya. Mungkin ada bantahan yang lain disebutkan oleh mereka para imam dalam kitab-kitab mereka. Nah, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan, yang kedua, tangan, mata, tangan, kemudian wajah, lalu apa namanya, rijal atau qadam, itu termasuk sifat-sifat yang diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad rahimahullahu taala sebagai sifat-sifat yang khabariyah. Nah, bagi kita itu kalau makhluk, nama-nama ini, lafaz-lafaz ini namanya a'dha. Ya, a'dha. Udhun, anggota anggota badan, anggota tubuh. Nah, tapi sebagaimana ini adab kepada Allah itu dikatakan sifat khabariyah. Kata mereka. Baik. Qala syarh as-sifatu tsaniyah al-yadan. Al-yadani min sifatillahi tsabitah lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Nah, sifat al-wajh tadi, yang tadi sifat ini wajah, yang kedua sifat yadan. Min sifatillahi tsabitatillahu bil kitab wa sunnah wa ijma. Nah, bal yadahu mabsutatan, ini awalnya Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Nah, ini ada menafsirkan bahwa mereka dilaknat itu karena mengatakan Allah punya tangan. Bukan. Tapi mereka menyanyi dilaknat karena pelecehan mereka. Tangan Allah terbelenggu, terbelenggu. Bahwa Allah itu kikir. Allah itu bakhil. Allah itu pelit. Kata mereka kalimat ini. Kenapa dijelaskan ayat berikutnya Allah mereka, ya, mengatakan demikian, ya. Lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan, ini Allah pun menegaskan bahwa kedua tangan Allah itu terbuka. Yunfiqu kayfa yasha, dia memberi nafkah sebagaimana yang dia kehendaki. Dermawan, maha dermawan Allah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan makhluknya, menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan malaikat sebelum itu sudah entah berapa yakni nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Nah, yang lafdzul yad ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam sunnah, dan di dalam kalam para sahabat radhiyallahu an. Lebih dari 100 tempat disebutkan, ya. kadang-kadang dalam bentuk mutasarrif ada sarafnya, yakni perubahan-perubahan ya. Kadang dalam ini bentuk mufrad mungkin ada apa namanya, dalam bentuk musanna seperti ini, atau dalam bentuk jamak. Nah. Dan sekarang ini seringnya juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim makrunan bi bima yadullu ala annaha yadun haqiqiyah. Makrun diiringkan dengan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa itu adalah tangan yang hakiki. Misalnya apa? Seperti di dalam ayat ya, ketika orang-orang ketika syaitan menolak untuk sujud kepada Adam alaihi salam yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, Allah bertanya dalam bentuk pengingkaran. Nah, ma manaka antas judalima khalaqtu bi yadayya. Kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Nah, itu salah satu diantara keistimewaan Adam, manusia, makhluk terakhir yang Allah ciptakan setelah alam semesta ini lengkap sempurna. Nah, sudah utuh lengkap semua, air sungainya, air lautnya, air yang tawar, mata airnya, anginnya, kemudian awannya, bintang-bintang, perjalanan matahari, bulan, burung, binatang-binatang, semua sudah jahiz. Tinggal yang mau apa namanya mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, yang menggali, mau memanfaatkannya itu belum ada. Nah, di hari Jumat itu Allah ciptakan dia, Allah ambil dari segenggam tanah yang ada di muka bumi, kemudian dibentuk oleh Allah menjelang maghrib, dimasukkan dia ke dalam surga, kemudian dikeluarkan pula dari surga sebelum maghrib. Itu salah satu keistimewaan Nabi Adam, manusia. Dia diciptakan oleh Allah asalnya dengan kedua tangan Allah yang mulia. Ditiupkan pula dia rohnya dari Allah. Ya, Allah yang meniupkan roh kepadanya. Ya. Terus mau dari sisi mana? Dari sisi unsur. Unsur tanah lebih baik dari api. Dari sisi penciptaan, proses penciptaan, manusia lebih mulia dari Adam. Dari ma? Dari jin, dari syaitan. Nah, lebih mulia. Nah, makhluk yang Allah ciptakan dengan kun, dengan yang Allah proses dengan tangannya, dengan Allah tiupkan ruh sendiri ruhnya, itu kan lebih mulia, lebih hebat. Nah, berarti manusia itu makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Sehingga alangkah pantas untuk diingatkan dia. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Ya, ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seakan-akan demi kalian wahai manusia aku memusuhi iblis. Sudah seperti itu kok kalian buat gencatan senjata berdamai dengan dia. Apa pantas? Nah, apa pantas kelakuan kita? Maka di akhirnya bisalil zalimina badala. Kalau yang sesama mubah saja, yang kurang dari itu ditegur, dicela Bani Israel ketika Allah sudah berikan mereka manna wassalwa, kemudian dia minta la nasbir ya Musa inna lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Itu dua hal perkara yang mubah, dua perkara yang mubah, sama-sama halal. Dalam keadaan kalian tidak susah payah dapat makanan yang enak, madu yang manis yang lezat, daging burung unggas yang masya Allah, kalian pilih yang kayak gini. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, gimana dengan orang yang jelas-jelas Allah menyatakan perang, menyatakan musuh dengan dia demi kita, lalu kita berdamai dengan dia? Afala ta'qilun, kata ya. Walaqad dhalla jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Ya, ayatnya gitu. Ah iya. Sudah banyak dia sesatkan orang. Apa kalian enggak berakal? Nasallallah taufiq. Ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh bagi kamu, maka betul-betul jadikan dia musuh. Yang namanya musuh, arti definisi musuh itu, dia tidak akan senang dengan kepada lawannya, dan dia berusaha untuk menghalangi lawannya itu dari kebaikan, dan berusaha untuk membinasakan, mencelakakan lawannya itu dengan cara apapun. Itu musuh. Dia tidak senang dengan kebahagiaan lawannya, dan dia sangat senang dengan kecelakaan lawannya. Itu musuh. Siapa yang punya penyakit seperti ini berarti musuh dengan yang lainnya, dan berarti tidak bersaudara yang seperti itu. Illa an yarji'ilan, sambil dia taubat. Nah, ya, makanya seorang muslim tidak pantas dia menjadi musuh bagi muslim yang lain. Makanya doa di antara doa-doa kita itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami itu ghil, rasa permusuhan dengan orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Hati-hati. Ya, perlu untuk selalu kita cermati. Enggak senang kita dia dapatkan nikmat, enggak senang kita dia dapatkan kebahagiaan, kemuliaan. Nah, itu artinya kita sudah punya rasa permusuhan dengan dia. Nah, senang dia kalau dia gagal, senang dia kalau dia terjerumus. Nah, itu punya haqid dan ghil. Nanti seorang mukmin itu baik. Makanya disebutkan dalam riwayat juga, al-mu'min ghirrun karim wal-fajir khib'un la'im. Orang mukmin itu ghirrun, mudah terkecoh dia, polos, tidak bisa, tidak pandai bikin makar. Ini orang yang mukmin, tidak bisa bikin makar, dan dia mulia. Sedangkan orang yang fajir, khibun la'im, pandai dia menipu, pandai dia buat tipu daya, dan la'im, hina. Idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal la'ima malaktamarrada. Kalau kamu muliakan orang yang mulia, dia akan kamu kuasai. Tapi kalau kamu muliakan orang yang hina, dia akan melunjak. Tamarrada, semakin menginjak. Baik. Qala bal yadahu mabsutatan. Sifat yad. Bal yadahu mabsutatan, yang di sini disebutkan yakni ay bil fadl wal ata, terbuka dengan karunia dan pemberian. Dan ini sifat, ini ayat yang menunjukkan sifat iyad bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengisbatkannya. Al-Qur'an menyebutkannya. Tadi contoh juga di dalam ayat tadi. Surat Sad tadi. Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Dinisbatkan dua tangan itu kepada Allah. Ini menunjukkan bukan kekuatan, tapi dengan itu. Seperti kita, saya menulis dengan pena. Kataptuhu bil qalam atau kataptuhu biyadi, saya tulis itu dengan tangan saya. Ya, untuk menunjukkan memang kita menggunakan itu, tangan itu untuk menulis. Nah, baik. Qala rahimahullah ta'ala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, perlu diingat, ayat itu, ayat surat Al-Ma'idah ini, itu siyaknya itu dan tarkibnya, susunannya itu, la yahtamiluh. Ini yang dimaukan dengan yad di sini adalah ad-dhat, yadul dhat, la yadul qudrah wa ni'mah. la yadul qudrah wan ni'mah. Fa inna siyaq wa tarkib la yahtamiluhu albatta. Yang dimaksud dengan bal yadahu mabsuutatan, yakni dua tangan yang di sini, itu maksudnya adalah yadud dzat, yakni dzat memang tangan hakiki, tapi sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, bukan yad qudrah dan nikmah. Karena dia ini sebagian menganggap bahwa qudrah nikmah Allah enggak cuma dua, banyak, lahir batin ya, yang terdahulu, yang akan datang. Nah, baik. Nah, disebutkan oleh sebagian apa surah Aqidah Wasithiyah, disebutkan bahwa Ibnu Qayyim membantah mereka yang menafikan sifat yad dan menganggap bahwa yad yang dimaksud dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu artinya qudrah dan nikmah dengan takwil-takwil yang fasid. Beliau membantah dalam sampai 20 sisi, dalam 20 poin bantahan tentang bahwa kalau diartikan qudrah, diartikan nikmah, itu yad dalam Al-Qur'an seperti ini dalam ayat ini itu tidak tepat. Nah, baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullah mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha'ul lail wan nahar ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Nah, kanan Allah itu penuh, tidak berkurang sedikit pun karena nafkah. Dermawan, maha dermawan di malam dan siang hari. Sampai pada perkataan Rasulullah, wa biyadihi al-ukhra, di tangan yang lain, al-qabdu, dia menahan, menggenggam, yarfa'u wa yaqbid, dia mengangkat, memuliakan, dan dia merendahkan. Dalam sebagian riwayat disyaratkan Rasulullah mengisyarat, menggerakkan, ya, mengangkat, merendahkan, bukan mengisyaratkan tentang makna tangan. Wa ajma'a salaf ala itsbatil yadaini lillahi fayajibu itsbatuhuma lahu biduni tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil wa huma yadani haqiqatani lillahi ta'ala yaliqani bihi, yaliqani bihi. Sebagaimana sering kita sebutkan, jangankan tangan ya, yang cuma tangan, yang lain juga kalimat itu kalau dia disandangkan kepada enam, yakni benda yang berbeda akan berbeda makna maknanya. Kaki yang sering, kaki langit dengan kaki bukit beda, kaki mobil dengan kaki meja beda, ya beda kan, itu baru benda mati. Nah, bagaimana dengan benda hidup? Kaki manusia dengan kaki, nah, kaki semut, dengan kaki lalat, nah, kaki ular, ular ada kakinya, ada nggak kakinya ular? Taib, jamsinya lebat nih. Taib. Qala rahimahullahu taala, wa qad fassarahuma ahlut ta'til bin ni'mah awil qudrah wa nahwiha wa naruddu alaihim bima sabaqa minal fil qaidati rabi'ah biwujuhin rab wa biwujuhin rabi' anna fi siyaq ma yamna tafsiraha tafsirahuma bidzalika qat'an kaqauli ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Nah, susunan ayat tadi surat Al-Maidah itu sendiri sudah menolak untuk diartikan sebagai nikmat dan qudrat. Nah, jelas enggak mungkin. Apalagi diterangkan maknanya di situ. Orang-orang Yahudi mengatakan dua tangan Allah itu terbelenggu, menunjukkan kekikiran. Kemudian dijelaskan oleh Allah, bal yadahu mabsutatan. Nah, yunfiqu kayfa yasha. Nah, itu maknanya terbuka tangan Allah itu. Nah, jadi ya, tangan Allah itu bukan terbelenggu yang nanti menunjukkan kekikiran, yaitu kinayah. Memang terbelenggu, tangan yang terbelenggu itu dalam ayat yang lain dalam surat apa? Al-Isra La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti. Jangan pula royal, terlalu dermawan, enggak mikir-mikir habis hartanya demi untuk membantu orang. Mikirlah. Makanya ibadur rahman itu ya, mereka berinfak, lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawam. Tengah-tengah, tidak terlalu royal boros berinfak, bersedekah, tapi juga enggak kikir, enggak pelit. Ya. Baina-baina, tengah-tengah. Nah, di sini yang beliau nukilkan ayat lima khalaqtu biyadayya. Nah, dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya dan tangan hakiki. Nah, itu adalah satu di antara keistimewaan kemuliaan Adam. Nah, itu terlihat baik. Nah. Ini annahu subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini basyarab khalqahu biyadihi. Nah, sebagaimana dalam hadis lam yakhluqillahu biyadihi illa thalasan. Allah tidak menciptakan sesuatu yang dengan tangannya kecuali tiga. Ada tiga makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Allah menanam tanaman-tanaman di surga Aden dengan tangannya. Allah sendiri. Dan Allah menciptakan manusia dengan tangannya. Nah, itu termasuk kemuliaan dan kehebatan. Nah, kalau diartikan dalam ayat ini lima khalaqtu biyadayya bahwa yad di sini adalah qudrah, la batala takhsisu Adam. Gugur keistimewaan Adam. Nah, sama dengan yang lainnya. Sama dengan makhluk yang lainnya. Nah. Karena semua makhluk diciptakan oleh Allah juga dengan qudratnya, iblis, malaikat. Apa kisahnya Adam sampai disuruh sujud malaikat-malaikat kepada Adam? Salah satunya ini. Dia langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Nah. Baik. Nanti kapan nanti kita lihat keterangan yang diisyaratkan oleh Syekh siapa ini? Nah, Abdul Aziz Nasir Al-Rashid yang mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah, beliau menyebutkan Ibnu Qayyim mempunyai 20 sisi bantahan tentang pendapat yang menyatakan menakwil atau mentahrif al-yad. Nah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi al-ukhra al-qabd. Nah, ini bukti menunjukkan bahwa Allah punya dua tangan. Tangan yang lain ini menggenggam, menahan. Al-aujuhu allati waradat 'alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwaffiqu bainaha. Sisi-sisi bentuk-bentuk datangnya dalil-dalil menyebutkan tentang sifat tangan bagi Allah dan bagaimana kita menggabungkannya, mencocokkannya. Artinya kita mengakui bahwa itu semua adalah, bahwa itu adalah maknanya adalah tangan. Al-awwal al-ifrad dalam bentuk mufrad. Kaqauli ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bentuk mufrad. Nah, ats-tsani at-tasniyah. Kaqaulihi ta'ala bal yadahu mabsutatan, ya bentuknya dua. Atsalits al-jam' bentukmu yakni jamak, nah, lebih dari dua. Nah, ini bagaimana? Berarti banyak tangan Allah. Qala awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Bentar Allah. Baik, keterangan Syekh juga yang cuma anda belum dapat tentang ayat ini. Qala at-taufiq baina hadhihi al-wujuh. Nah, taufiq menggabungkan tiga bentuk ini annaqula alwajhu alawwal, sisi yang pertama mufrad mudhaf fayashmal kullama thabata lillahi min yadin wala yunafi thintain. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, ini mufrad mudhaf, ini menunjukkan apa, semua yang sabit bagi Allah dari pengitsbatan yad, tidak bertentangan, tidak menyelisihi yang menyebutkan dua. Wa ammal jam'u fahuwa litta'zim. Wa ammal jam'u fahuwa litta'zim. Sama. Nah, bagaimana domir ini? Ya, anna khalaqna. Padahal yang menciptakan berapa? Satu. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ini yang ini apa namanya? Domir ini jamak di sini. Jamak mutakallim ya. Domir mutakallim lil jam' yang menunjukkan apa? Litta'zim. Mu'adzim li nafsi. La lil haqiqah al adad, bukan hakikat bila bilangan, bukan berarti di situ Allah menyatakan tiga. Lalu berapa khalaqna yang menciptakan? Nah, yang di sini orang-orang Yahud dan Nasara keliru, ini salah paham dan mengerti tentang bahasa Arab yang sungguhnya. Nah, alladhi huwa thalatha, yang itu tiga dalam ayat, dalam ini bilangan yang biasa, bilangan yang namanya jamak itu aqallul jam'i dua, ya tiga dan seterusnya itu sudah jamak. Fa aktsar atau lebih. Wa hina idzin la yunafi tasniyah ala annahu qad qila inna aqallal jam'i isnan fa idza humilal jam'u ala aqallihi fala mu'aradata bainahu wa bainat tasniyati aslan. Apalagi kalau dikatakan minimal jamak itu dua, itu sudah dikatakan jamak, sehingga orang itu kalau misalnya sholat berdua itu sudah berjamaah. Nah, faidah humil al jam, kalau dibawakan al jamu itu kepada yang sedikitnya, yang paling sedikitnya, maka itu tidak masalah, tidak bertentangan dengan yang menyebutkan dua atau menyebutkan tiga. Seperti kemarin kita misalnya apa lidzakari mithl hadzil unsayain apa ayat itulah ya, fa in kunna fawqa thnataini falahunna thulutsani mimma tarak. Nah, kalau dia anak perempuan itu dua ya atau lebih, nah, itu dapatnya berapa? 2/3. Nah, wa qaulu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu taib, ini sifat yang lain lagi, sifat yang baru yaitu an-nafs ya. Kita lihat tentang nanti ke apa namanya sifat yang tadi, yang pertama al-wajh. Nah, disebutkan di dalam surat Ar-Rahman itu Allah berfirman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Menurut sebagian yang beliau nukilkan dari Sya'bi rahimahullahu taala, apabila Anda baca ayat ini jangan berhenti. Jangan berhenti. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, sampai membaca ayat ini lanjutannya. Kata beliau, hadza min fiqhihim fil Qur'an. Nah, karena ayat ini satu kesatuan menerangkan tentang fananya semua yang ada di dunia, di alam ini ya, ma'abaqai wajhi itu maksud ayat. Nah, karena ayat ini dimaksudkan adalah Allah memuji dirinya dengan kekekalan dia satu-satunya, semuanya binasa tinggal dia sendirian. Nah, mujarradu fana'il khaliqah, semata-mata fananya binasanya alam ini semuanya, itu bukan pujian, tetapi yang menjadi pujian adalah kekekalan Allah subhanahu, keabadian Allah subhanahu wa ta'ala setelah fananya makhluk. Nah, itu dinukil dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Nah, sama seperti kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, di sini kemudian wajhu rabbik itu itsbat sifatul wajh, termasuk sifat khabariyah dzatiyah. Sifat khabariyah dzatiyah. Maka wajib untuk kita mengimani. Nah, dan mengisbatkannya sebagaimana adanya, sebagaimana disebutkan di dalam poin yang lalu, imraruhu kama ja'at, memberlakukannya sebagaimana kita baca dengan makna yang kita fahami, tapi dengan menyerahkan kepada Allah kaifiatnya. Bagaimana sifat itu, itu Allah yang tahu. Nah, makanya ketika, dan juga ketika mengisbatkan ini, kita mengakui keberadaan sifat-sifat ini, harus ada, harus hati-hati dari dua perkara, yaitu takyif dan tamtsil. Takyif dan tamtsil. Nah, yang itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qawaidul Mutlaq yang lalu, itu dua perkara, dua bahaya besar ketika kita mengisbatkan sifat Allah. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam kaifiat, ya, dan jangan terjerumus dalam tamfil, menyerupakan sifat-sifat Allah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa baca. Nah, insyaallah kita carikan pada kesempatan yang akan datang, pertemuan yang berikutnya, yang di apa namanya, apa yang dinukilkan oleh kaum Mu'tazilah ini, dan apa bantahan beliau terhadap Mu'tazilah yang menolak mengisbatkan sifat zat atau sifat yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.